pucuk undangan biru, mengharap agar ku cepat kembali. Seakan langit menjadi mendung kelabu, kau ceritakan tentang deritamu. Ku datang hadir di sisimu kasih, tak sanggup lama menatap wajahmu. Sepatah kata yang terakhir kau ucapkan, kasih, kecuplah keningku untuk yang terakhir pilu hatiku. Kanker ganas yang datang merenggut jiwamu kasih, mengapa sakitmu tiada terobati? Kanker ganas yang datang memisahkan cinta kita, musnahkan impian, hancurkan harapan. Ini hanya dapat ku menatap batu nisan. Selamat tidur panjang di sisi Tuhan. Hadir di sisimu kasih, tak sanggup lama menatap wajahmu. Sepatah kata yang terakhir kau ucapkan, kasih, kecuplah keningku untuk yang terakhir pilu hati. Merenggut jiwamu kasih, mengapa sakitmu tiada terobati? Kanker ganas yang datang memisahkan cinta kita, musnahkan impian, hancurkan harapan. Kini hanya dapat ku menatap batu nisan. Selamat tidur panjang di sisi Tuhan. Kini hanya dapat ku menatap batu nisan. Selamat tidur panjang di sisi Tuhan.